وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, sidang Idul Adha yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, dan termasuk kenikmatan adalah kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan agama yang mulia ini. Kita menjadi muslimin dibimbing dengan syariat yang sempurna, dibimbing dengan syariat yang sangat lengkap, syariat yang penuh hikmah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sidang Idul Adha yang berbahagia, hari ini adalah hari besar, hari besar kaum muslimin yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, dan juga para hujjaj ila baitillahil haram, para hujjaj yang sedang haji pada hari ini. Maka mereka sedang dalam puncak-puncaknya amalan haji. Mereka pulang dari Arafah dan kemudian tadi malam bermalam di Muzdalifah, dan kemudian pagi ini mereka berduyun-duyun jutaan manusia menuju ke Mina untuk melaksanakan syariat melempar jumrah Aqabah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu mereka akan tawaf ibadah. Setelah itu mereka akan tahallul mencukur rambut mereka. Setelah itu mereka akan menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Maka hari ini adalah hari yang sibuk buat mereka para hujjaj. Tetapi dari sisi lain, mereka hari ini bertahallul, yang artinya mereka sudah boleh untuk mencukur rambutnya, sudah boleh untuk menggunting kukunya, sudah boleh mereka melepas kain ihramnya. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kebahagiaan tersendiri bagi para hujjaj. Adapun kita kaum muslimin yang di luar haji, maka kita nanti setelah menyembelih hewan-hewan kurban kita, maka baru kita boleh mencukur rambut kita, menggunting kuku kita, dan dalam keadaan kita mirip dengan mereka, memiliki kebahagiaan tersendiri bahwa kita telah melaksanakan syariat kurban, syariat yang besar, syariat yang merupakan pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kebahagiaan bersama seluruh kaum muslimin. Taqabbalallah minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat haji adalah syariat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada rasulnya, nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umumkanlah wahai Rasul, umumkanlah wahai Nabi kepada seluruh manusia agar mereka melaksanakan haji. Niscaya akan datang dari seluruh pelosok negeri, bahkan seluruh pelosok dunia, مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka hari ini dan sejak awal bulan Dzulhijjah, kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berduyun-duyun datang ke Makkah, berduyun-duyun mereka datang untuk melaksanakan haji ke Baitillahil Haram. Mereka wukuf di Arafah, mereka berdoa dalam keadaan berdiri khusyuk pada Allah dengan pakaian mereka yang sama dengan kain ihram, hanya dua helai kain putih yang disarungkan dan yang diselendangkan. Maka mereka terlihat sama, apakah mereka dari Asia atau Eropa, apakah mereka dari Cina ataupun dari Indonesia, semua mereka sama. Apakah mereka orang kaya atau mereka orang yang miskin mencicil uang untuk haji, di sana mereka sama, tidak berbeda, dengan pakaian yang sama, mengumandangkan talbiyah yang sama. Mereka menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka semua mengumandangkan talbiyah, mengumandangkan talbiyah yang sama. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji adalah bagi engkau. Innal hamda wan ni'mata. Sesungguhnya segala puji dan segala kenikmatan dari engkau semata. Ini talbiyah mereka, talbiyah muslimin, sama tidak berbeda. Pakaian mereka sama tidak berbeda. Maka ini sungguh syariat yang mulia, syariat yang mempersatukan seluruh kaum muslimin, syariat yang mempersatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan syariat yang mengajarkan kebersamaan, syariat yang mengajarkan untuk kita sawasiyah, saling menolong, saling membantu agar kita sama, sungguh kaum muslimin dengan muslim lainnya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza syaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma, seperti satu tubuh yang kalau salah satunya dalam keadaan sakit, maka seluruh tubuh ini akan merasakan meriang, panas, akan merasakan dia tidak bisa tidur. Ini ikhwan ibn a'azakullah yang diajarkan dalam syariat yang mulia. Syariat haji adalah syariat kebersamaan, syariat untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa kita sama umat Islam. Hendaklah kita bersatu padu, hendaklah kita saling tolong menolong, hendaklah kita menjadi satu tubuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai syariat haji, Allah katakan, al-hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah, haji ini bulan tertentu, yaitu bulan haram, bulan Dzulhijjah. Maka siapa yang terkena kewajiban haji, maka hendaklah jangan berbuat rafat, jangan berbuat fusuq, dan jangan berbuat jidal. Tiga perkara yang disebutkan oleh Allah SWT bagi hujjaj. Walaupun mereka dalam keadaan hujjaj, diingatkan oleh Allah, kalau kalian masuk dalam haji sudah memakai pakaian ihram, maka jangan ada rafat. Makna rafat adalah jima dengan istrinya, yakni semua yang mengarah kepada jima. Maka jangan sampai kamu masuki, kamu sedang ihram, kamu sedang ibadah. Adapun yang kedua dan ketiga adalah larangan Allah SWT yang di luar haji pun dilarang, apalagi di dalam haji, yaitu fusuq wal jidal, kefasikan dan juga perdebatan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini pun sama mengajarkan kepada kita kaum muslimin di seluruh dunia agar kita jangan berbantah-bantahan, jangan bertikai, jangan kita bermusuh-musuhan. Karena di antara tafsir makna fusuq, di antaranya adalah ucapan Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sesungguhnya mencerca seorang muslim adalah fusuq, kefasikan. Apalagi memerangi mereka adalah kekufuran. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalian para hujjaj adalah orang-orang yang sedang ibadah, dan kalian adalah kaum muslimin satu ummah, kalian adalah kaum muslimin adalah satu jasad. Maka kalian jangan saling mencerca, jangan saling menghina, dan jangan saling menyatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek terhadap sesama muslim. Di sana ada yang berkulit hitam, di sana ada yang berkulit putih, di sana ada yang berkulit merah, di sana ada yang dalam keadaan tinggi, di antara mereka ada yang pendek dan pendek, dan mungkin kamu akan terkejut melihatnya, dan juga yang tinggi sehingga engkau juga terkejut melihatnya. Tetapi Allah katakan, wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan jangan ada kefasikan, jangan ada saling mencerca, jangan ada saling membantah di antara kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka Allah iringkan kalimat fusuq dengan kalimat jidal. Jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat, karena itu akan membuat pertikaian, akan membuat perpecahan. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna jidal adalah al-mukhasamah wal-mira' wal-mu'atabah wal-mughadabah. Disebutkan dan dikumpulkan ucapan para ulama oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah, bahwa makna jidal adalah bantah-bantahan, berdebat, bertikai, saling mencerca, saling membuat marah sesama muslimin. Maka Allah katakan, wala jidala fil hajj, Jangan kalian berbuat jidal. Kalian satu ummah, kalian satu saudara, kalian satu tubuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa mulianya agama ini. Betapa mulianya syariat haji, syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diajarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi menyatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Maka yang namanya haji di samping hikmahnya adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti bimbingan sunnahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan dengan kalimat litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian membesarkan Allah dan agar kalian bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Litukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah. Ala ma hadakum, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan pada kalian. Dan juga la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia. Hari ini hari besar, di bulan yang bulan besar, bulan suci, bulan Dzulhijjah, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan haji, mengajarkan kepada mereka syariat kebersamaan untuk membesarkan Allah, untuk mengikuti Rasulullah, dan untuk kita dalam keadaan merasakan kebersamaan di sana dengan seluruh kaum muslimin. Kita tidak sendiri. Kita tidak hanya di Indonesia. Kita tidak hanya di pojok sana, di pojok sini. Kita adalah umat yang besar, umat yang bersatu seluruh dunia. Mereka semua salat, mereka semua puasa di bulan Ramadan, dan mereka semua membesarkan hari ini, hari Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika haji wada', beliau berdiri di hari Arafah atau berdiri di tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah dan mengucapkan innal hamdalillah sampai amma ba'du. Dan beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuhan nas isma'u minni ubayyin lakum, wahai manusia, dengarkan dariku, aku terangkan pada kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'amikum hadha fi mawqif hadha. Kata Nabi SAW, wahai manusia, dengarkan dariku, bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi di tempat ini. Ini khutbah bin Azam wa isyarat dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah haji terakhir. Beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak akan menemui haji yang akan datang. Sehingga Rasul menyatakan la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi mawqifi hadha. Aku enggak akan bertemu kalian lagi di tahun ini atau di hari ini di tempat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membuka kalimatnya dengan kalimat, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai khutbahnya bertanya kepada mereka, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Mereka menyambutnya dengan jawaban, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tahu hari ini adalah hari Arafah, tapi mereka khawatir Rasulullah SAW akan merubah dengan nama lain. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Mereka juga tahu bulan itu bulan Dzulhijjah, tapi mereka khawatir Rasulullah SAW akan menggantinya dengan nama lain. Maka mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Mereka juga tahu itu negeri Mekah, tapi mereka khawatir Rasulullah akan menggantinya dengan nama lain. Maka beliau berkata, atau mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi bersabda, bukankah hari ini hari yang suci, hari haram? Bukankah bulan ini bulan yang suci, bulan haram? Bukankah negeri ini negeri yang suci, negeri haram? Mereka menjawab, bala. Maka Nabi bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum tahumma fi yawmikum hadha fi dahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian suci, harta kalian suci, dan kehormatan-kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal balag, bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Maka Allah mengangkat tangannya ke langit dan menurunkannya kepada kaum muslimin. Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya disaksikanlah, aku sudah menyampaikan bahwa darah kaum muslimin haram, kehormatan kaum muslimin haram, harta kaum muslimin haram, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, seperti haramnya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya Mekah, seperti sucinya hari tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Allah turun ke langit dunia, di mana Allah menawarkan kepada seluruh para hujjat di Arafah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri. Ini hari yang suci, hari besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan tersebut bahwa kalian harus saling menjaga darah, jangan saling menumpahkan darah. Kalian harus saling menjaga harta, jangan merampas harta saudaranya dengan zalim. Dan kalian harus saling menghormati dan saling memuliakan, jangan saling menjatuhkan kehormatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbedaan mazhab, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman hendaklah dibalui dengan saling menasehati, dengan bahasa nasihat, bukan bahasa provokasi. Bahasa nasihat, bahasa yang menginginkan kebaikan pada seluruh kaum muslimin, bukan bahasa permusuhan, bahasa pertikaian, bahasa provokasi, serang mereka, perang mereka, bakar pondok mereka. La wahai kaum muslimin, sesungguhnya darah kalian haram, harta kalian haram, kehormatan kalian haram. Kahurmati yaunikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada. Ala hal balag, bukankah aku sudah menyampaikan? Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Kami sudah mengingatkan kaum muslimin agar jangan bertikai, kami sudah mengingatkan kaum muslimin agar jangan saling menumpahkan darah, kami sudah mengingatkan kaum muslimin agar jangan saling merampas harta dengan zalim, dan mengingatkan kaum muslimin untuk jangan saling menjatuhkan kehormatan, jangan saling mencerca, jangan saling membenci. Hendaklah kita mengingatkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat-ayat dalam surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaum, hendaklah jangan memperolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Allah katakan, hendaklah kalian jangan talmizu anfusakum, jangan saling mencerca dan menjuluk-juluki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat saudara kita tergelincir, ingatkan mereka. Kalau kita melihat saudara kita berbeda pendapat, ingatkan dengan hujjah yang kita punya. Sampaikan pada mereka al-haq dan ingatkan dari kebatilan. Setelah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mengatakan kepada nabinya, wa ma alayka illa al-balaghul mubin, tidaklah atas kalian kecuali penyampaian yang jelas kita sampaikan. Adapun hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya man yasha wa yudillu man yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kalimatnya, ayuhan nas, innamal mu'minuna ikhwah, wa la yahillu limri'in malun li akhihi illa an tibi nafsin minhu. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara, maka hendaklah tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya kecuali dengan kesukarelaan mereka. Ala hal balag, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Kata para sahabat, na'am. Maka Rasulullah menyatakan, Falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, kepada seluruh kaum muslimin. Nabi SAW melanjutkan atau ada kalimat berikutnya dari beliau alaihi salatu wassalam, yaitu kalimat fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir terdahulu, sebagian mereka membunuh, memenggal leher sebagian yang lainnya. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hendaklah kalian jangan seperti musyrikin jahiliyah. Mereka saling bunuh, mereka saling bertikai hanya karena dunia. Mereka dalam keadaan berpecah belah dan selalu berperang dan menumpahkan darah. Kaum muslimin, sesungguhnya kalian bersatu. Sesungguhnya kalian satu agama, beribadah kepada Rabb yang sama, mengikuti Rasul yang sama. Dan Rasulullah mengucapkan juga di akhir khutbahnya dengan kalimat ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu, sesungguhnya bapak kalian satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Enggak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam, dan enggak ada keutamaan orang Ajam di atas keutamaan orang Arab, dan enggak ada keutamaan yang merah di atas yang putih, enggak ada keutamaan yang putih di atas yang hitam, tidak ada keutamaan yang hitam di atas yang merah. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi attaqum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum muslimin adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Berkurbanlah dengan ketakwaan, berhari rayalah dengan ketakwaan, beribadahlah dengan ketakwaan, dan berangkat haji dengan ketakwaan. La yanalallah luhumuha wa la dimauha, tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tidak pula dagingnya. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berlomba-lombalah untuk bertakwa, berlomba-lombalah untuk beribadah pada Allah, berlomba-lombalah untuk menepati Quran dan Sunnah. Karena dalam khutbah yang sama, dalam khutbatul wada', Rasulullah SAW menyatakan fa inni taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu, aku tinggalkan untuk kalian apa yang kalau kalian pegang kuat-kuat maka kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah selalu mengingatkan dengan kalimat ala hal ballag, ala hal ballag, bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan. Maka kita kaum muslimin menjadi saksi-saksi bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan, para sahabat sudah menyampaikan, para tabi'in, para tabi'in sudah menyampaikan kepada tabi'in tabi'in, dan juga para a'imah setelahnya menyampaikan kepada imam-imam yang berikutnya sampai kepada kita, dan kita sudah mendengarnya hari ini. Ala hal balad, bukankah aku sudah sampaikan. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Mereka-mereka yang memprovokasi kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin, mereka-mereka yang memprovokasi kaum muslimin untuk menyerang dan menumpahkan darah kaum muslimin, maka mereka menyelisihi amanah, menyelisihi wasiyah, menyelisihi pesan Rasulullah SAW, dan menyelisihi pesan para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah. Mereka menyelisihi apa yang diajarkan dalam Islam, dan menyelisihi hari ini hikmah dari hari raya Idul Adha, hikmah dari haji, yaitu syariat perekat umat, syariat yang akan mengikat umat Islam, mempersatukan mereka dalam satu agama, mempersatukan mereka dalam satu syariat, mempersatukan mereka dalam satu keyakinan, yaitu tauhid. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita ucapkan terus menerus la ilaha illallah, disatukan di atas tauhid, disatukan di atas agama, disatukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita berharap kepada seluruh kaum muslimin agar Allah berikan hidayah kepada mereka dan kita dan mereka seluruh dunia dengan hidayah dan istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Kita doakan seluruh kaum muslimin agar pada hari ini mereka yang dalam kesusahan semoga Allah lepaskan kesusahannya, mereka yang dalam keadaan sakit semoga disembuhkan kesakitannya, Semoga mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Allahumma syfi marbana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di kalangan kami dan kalangan seluruh kaum muslimin, agar mereka bisa ikut berbahagia pada hari ini, agar mereka bisa ikut untuk berbahagia dan bersyukur kepada Engkau dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahi hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menerima amalan kita. Semoga Allah menerima sembelihan-sembelihan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam taat, dan ikhlas dalam berkorban. Semoga Allah menerimanya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.